مر يوم مر شهر مر دهري. Saudaraku, pejamkanlah mata kita 5 menit saja. Bayangkanlah detik-detik sakaratul maut yang suatu saat pasti menimpa kita. Bayangkanlah beratnya pencabutan nyawa dan penderitaannya. Bayangkanlah ketika nyawa kita benar-benar telah terlepas dari tubuh kita, dan itulah kematian. Bayangkanlah saat perpisahan kita selama-lamanya itu dengan istri, orang tua, anak-anak, dan orang-orang tercinta, segenap sahabat kita. Jasad kita di tempat pemandian, kita akan dimandikan dan dikafani. Selanjutnya, kita akan dibawa ke masjid untuk disolatkan. Lalu kita akan dipanggul di atas pundak-pundak orang-orang untuk dikuburkan. Saudaraku, bayangkanlah bahwa malam ini adalah malam pertama kita di kuburan. Bayangkanlah kedatangan malaikat Munkar dan Nakir yang akan menguji kita dengan berbagai pertanyaan. Bayangkanlah kengerian kita seandainya tiba-tiba lidah kita keluh dan tidak mampu menjawab apa-apa. Bayangkanlah amal perbuatan kita yang akan dijelmakan menjadi manusia untuk menemani kita. Apakah ia seorang manusia yang rupawan atau manusia terjelek yang pernah ada? Bayangkanlah kesendirian kita, kegelapan dosa dan maksiat kita. Bayangkanlah ratusan atau bahkan ribuan tahun penantian datangnya kiamat. Saudaraku, bayangkanlah, apakah kuburan kita ini menjadi bagian dari taman syurga, ataukah menjadi bagian dari neraka? Bayangkanlah keinginan kita bisa kembali ke dunia meski sehari untuk menambah amal soleh. Bayangkanlah betapa butuhnya kita terhadap tambahan pahala, tetapi kita tidak punya daya. Bayangkanlah betapa beratnya, betapa menderitanya. Yakinlah, kita semua pasti mengalami semua itu, entah kapan. Yang jelas, kurang dari 100 tahun kita sudah meninggal. Tetapi bisa jadi besok, atau minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau mungkin hari ini, detik ini, kita akan mati. Kematian selalu mengintai kita di mana saja dia suka, tidak peduli siang ataupun malam, anak-anak, remaja atau orang yang sudah tua. Tidak peduli dalam keadaan sehat ataupun sakit. Tidak peduli apakah sukacita atau duka lara, aman atau perang, kaya atau miskin, pria atau wanita. Tidak peduli di rumah, di kantor, atau di perjalanan, di darat, di laut, atau di udara. Ya, tidak seorang pun dari kita yang memastikan dirinya aman dari kematian. Lalu, apakah bekal dan persiapan kita untuk kematian yang sewaktu-waktu menyergap kita ini? Pasti kita akan keluhkan dosa-dosa yang menggunung dan kebaikan yang teramat sedikit. Tetapi bersyukurlah, kita sekarang masih hidup. Kita belum mati. Jemputlah bekal kematian sekarang. Sekarang juga, sebelum datang semua itu. Sebelum datang penyesalan yang menyesakkan dada, sesal yang tiada lagi berguna. Yakinlah, kita pasti akan mengalami semua itu, entah kapan. Yang jelas, kurang dari 100 tahun.